ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Po ame ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Po ame ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Po ame ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Panjang umurnya serta mulia. lekas naik keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan tut tut tut, banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Stasiun penumpang semuanya turun. Aku seorang mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua kuping saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Kuping saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Cepat ke